Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati وما خرج عنه mungkin judul ini adalah bukan dari ucapannya Al-Imam As-Sunhaji judul Al-Aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa ma kharaj anhu Al-Aslu hukum asal dalam i'rab kata-kata yang di'rab dengan harokat dan apa-apa yang keluar dari asal tersebut. Dan al-aslu i'rabnya sebagai khobar dari mubtada' mahdzuf. Ini adalah hukum asal gitu. Al-aslu i'rabnya adalah khobar dari mubtada' mahdzuf. Bab ini adalah atau ini setelah ini adalah hukum asal di dalam i'rab apa-apa yang di'rab dengan harokat karena kemarin mu'robat semua kata yang di'rab ada yang di'rab dengan harokat dan ada yang di'rab dengan huruf sekarang akan dibicarakan hukum i'rab harokat, hukum i'rab yang di'rab dengan harokat. Wa ma kharaja anhu, ma ini mausulah, ataf kemana? Dicari, ataf kemana itu? Ke al-aslu atau ke i'rab? Atau kema yang depannya ke al-aslu atau ke al-aslu ini adalah hukum asal dalam masalah i'rab apa-apa yang di'rab dengan harokat dan ini atau beserta juga apa-apa yang keluar dari hukum asal tersebut anhu kembali ke al-aslu anhu kembali ke al-aslu jadi yang di'rab dengan harokat itu nanti ada yang memiliki hukum asal dan ada yang keluar dari hukum asal tersebut faham tentang i'rab dari judul ini al-aslu sebagai khabar dari mubtada mahdzuf fi ini muta'alliq dengan al-asl i'rabi majrur wa huwa mudhaf ma mausulah mabni dia menjadi mudhaf ilaih yu'rabu jumlah silah bil harakati muta'alliq dengan yu'rabu wawu ataf ma mausulah ataf ke al-aslu kharaja juga silah silah mausul anhu muta'alliq dengan kharaja qala wa kulluha turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa tuhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun berkata al-musannif semua kata yang di i'rabnya itu pakai harokat yang i'rabnya itu pakai harokat semua pada asalnya hukum asalnya adalah dirafa'nya itu dengan dhamma nasabnya dengan fathah jernya dengan kasroh dan jazmnya dengan sukun itu hukum asal itu hukum yang paling utama hukum yang paling dominan wa kharaja an dzalika keluar dari hukum asal ini ada yang aneh atau ada kelainan dari hukum asal ini salah satu asya dikecualikan dari hukum asal ini tiga hal jam'ul mu'annas salim jama' mu'annas salim keluar dari hukum asal ini, tapi enggak semuanya, enggak pada semua keadaan. Dia hanya keluar dari atau dalam hukum nasab saja. Paham? Jadi pada dasarnya semua yang diirob pakai harokat itu ngirobnya itu rofa itu pakai doma, nasab itu pakai fathah, jer itu pakai kasroh, dan jazm itu pakai sukun. Itu hukum asal. Kecuali beberapa kata yang keluar dari hukum asal ini, yaitu yang pertama, jamak mu'annas salim. Dia keluar dari hukum asal tersebut, yaitu hukum asal tadi adalah rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh, sukun, jazm dengan sukun. Ini jamak mu'annas salim keluar hukumnya dalam masalah nasab, karena dia nasabnya enggak pakai fathah. Yang lain nasabnya pada pakai fathah, ini jamak mu'annas salim aneh sendiri, dia nasabnya pakai kasroh gitu. Jadi keluar, ini namanya keluar memisah dari gerombolan yang diirob dengan hukum asal. Jadi dalam masalah nasab, jamak mu'annas salim keluar dari asal karena yang lain diirob, dinasob pakai fathah, jamak mu'annas salim sendiri dinasob pakai kasroh. Adapun dalam hukum rafa, dalam hukum jer sama. Mafhum? Jadi jamak mu'annas salim cuma keluar atau memisah dalam keadaan nasab saja. Wal ismul ladzi la yansharif. Yang kedua, yang keluar dari hukum asal ini adalah isim mamnu' minas sharf. Baik itu isim mufrad atau jamak taksir. Ini isim alladzi la yansharif ini mencakup isim mufrad atau isim jamak atau jamak taksir. Yukhfadu bil fathah, dia keluar dari hukum asal dalam satu keadaan, yaitu dalam keadaan jer, dalam keadaan khofat. Karena yang lain pada dikhofat dengan kasroh, mamnu minas sorof sendiri yang aneh, menyelisih yang lain, dia dikhofat dengan fathah. Kalau rofa sama nasobnya sama. Mafhum? Mamnu minas sorof dalam hukum rofa dan nasob sama. Sebagaimana jamak mu'annas salim tadi juga, dalam hukum rofa dan jer sama. Jamak mu'annas salim menyeleweng dalam hukum nasab. Mamnu' minas sharf melenceng dalam hukum jer, dalam hukum khafad. Dia aneh sendiri. Qala wal fi'lul mudhari'u al mu'tallu al akhiri. Nah ini makanya al akhiri itu dibaca mudhaf ilaih, bukan na'at. Demikian juga yang ketiga, yang keluar dari hukum asal adalah fi'il mudhari' yang dia itu berakhiran dengan huruf illah, karena dia itu dijazm dengan bukan dengan sukun, karena fi'il-fi'il yang lain, fi'il mudhari' yang lain seharusnya berada pada jalan yang lurus, yaitu dijazm dengan sukun. Tapi fi'il mudhari' yang memiliki huruf illah pada akhirannya, dia itu menjadi aneh karena dia tidak dijazm dengan sukun, tapi dijazm dengan hadaf akhiri, dengan membuang huruf illah yang ada di akhirannya. Ini kalau sudah faham penjelasan ini, maka insya Allah sudah faham. Adapun syarahnya nanti kita baca begitu saja. Qala syari'a qulu al aslu fil anwa'il al arba'ati al mutaqaddimati an turfa'a kulluha bid dhammati. Hukum asal pada empat macam yang terdahulu kan mu'robat, kan semuanya ada delapan. Empat diirob pakai harokat, empat diirob pakai huruf. Nah, sekarang kita akan bicara yang empat yang diirob pakai harokat tadi. Empat tadi semuanya hukum asalnya itu adalah anturfa, semuanya dirofa dengan dhamma. Nahwu yadribu zaidun warrijalu walmuslimatu. Ini empat kata ini. Nahwu yadribu zaidun warrijalu walmuslimatu. Yadribu fi'il mudhari, zaidun isim mufrad, rijalu jamak taksir, muslimat jamak mu'annas salim. Empat. Fakulun min yadribu wa zaidun wa rijal wal muslimatu marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhir. Semuanya rafa' pakai dhamma. Kalau dalam masalah rafa' ini enggak ada yang melenceng, semuanya berada baik-baik saja. Paham? Dalam masalah rafa', semua kata tidak ada yang melenceng, dalam keadaan baik-baik saja, satu kata semua di rafa' pakai dhamma. Adapun nanti ketika dalam keadaan nasab, jama' mu'annas salim keluar. Dalam keadaan jar, mamnu' min ash-sharf keluar. Dalam keadaan jazm, fi'il mudhari, fi'il mudhari' yang lain, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir keluar. Gitu loh. Qala wa antum sabaq kulluha, semuanya juga dinasab. Pakai fathah bil fathah. Ma ada jam'a al-mu'annathi as-salima. Ini irobnya ma ada itu, setelah ma ada beberapa kaidah khusus. Ma ada itu artinya kecuali. Ma ada itu artinya kecuali. Adapun irob, kata yang jatuh setelah ma ada, itu nanti ada rinciannya insya Allah kalau di pelajaran berikutnya. Yang jelas, setelahnya dibaca nasob. Ma'ada sebagai maf'ul bih. Ma'ada artinya kecuali. Itu fi'il. Ada itu fi'il madhi. Kalau enggak ada ma'nya nanti bisa dijadikan sebagai isim. Nanti ada perinciannya. Atau huruf. Dijadikan sebagai huruf. Yang jelas ini bacanya ma'ada jam'a al-mu'annafi as-salima. Semuanya, semua kata tadi, empat tadi, semuanya dinasob. Pakai fathah kecuali satu, jamak muannas salim keluar sendiri. Fa innahu yunsabu, karena sesungguhnya jamak muannas salim dalam keadaan nasab dia dinasab pakai kasroh. Nahwu lan adriba zaidan war rijala wal muslimati, contohnya saya tidak akan memukul Zaid, tidak akan memukul orang laki-laki, para lelaki, dan tidak akan memukul para wanita muslimat. Maka semua adriba dalam keadaan nasab dia dinasab juga pakai fathah karena kemasukan lan. Zaidan isim mufrad dia juga dinasab pakai fathah. Ar-rijala jamak taksir juga dinasab pakai fathah. Ini satu ini sendiri yang beda, al-muslimat, karena dia dinasab pakai kasroh. Jadi ada empat sekawan, empat teman, isim mufrad, jamak taksir, jama' mu'annas salim, dan fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan apa-apa. Ini i'rabnya semuanya sama, yaitu pakai harokat. Jadi ini satu geng, satu grup. Isim mufrad, jama' taksir, jama' mu'annas salim, fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan apa-apa. Ini satu grup. I'rabnya pakai harokat. Dalam keadaan rafa', semuanya sepakat, semuanya satu kata untuk di'irab dengan dhammah. Ketika dalam nasab, jama' mu'annas salim keluar. Ketika irob jer, apa namanya, mamnu' min ash-sharf keluar. Ketika irob jazm, dan ini yang lain jelas gak ikut karena ini khusus fi'il mudhari' ya. Irob jazm, yang lain jelas gak ikut. Demikian juga tadi ketika jer, ini fi'il juga gak ikut. Ini harus tahu, harus bisa membedakan sendiri. Karena jer jelas gak mungkin fi'il, jazm jelas gak mungkin isim. Fakulun min adriba wa zaidan wa rijala mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu ala akhiri. Wal muslimati mansubun, muslimat itu juga sama mansub, bedanya wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathah li'annahu jam'u mu'annathin salimun. Sekarang kita akan lihat ketika hukum khafat. Qala wa antuh fadok kulluha. Ini sebenarnya bukan kulluha ya, karena kita harus bisa memisahkan sendiri. Kalau ini jelas anggota fi'il mudhari harus keluar ini, karena fi'il mudhari jelas enggak bisa khafat. Paham itu, harus paham kulluha ini juga harus dikeluarkan fi'il mudhari. Berarti sisa berapa anggotanya? Sisa tiga. Ini biar paham. Kalau tadi masalah rofa, semua anggota ikut. Nasab, semua anggota ikut. khafat, fi'il jelas enggak ikut. Nanti jazm semua anggota ikut kecuali semua anggota enggak ikut. Itu. Kan empat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak nasalim dan fi'il mudhari. Rafa semua ikut. Karena semua bisa rafa. Nasab semua ikut. Walaupun nanti beda dalam keadaan dalam tandanya. Jar fi'il mudhari enggak ikut. Jazm yang tiga hilang semua, enggak ikut semua. Tinggal fi'il mudhari saja, tapi ada bagian fi'il mudhari yang dikecualikan. Gitu loh. Wa antahfadha kulluha, ini fi'il mudhari enggak ikut. Bil kasrah semuanya tiga tadi, isim mufrad, jamak muannats salim, jamak taksir, semuanya pada hukum asalnya itu dikhafat dengan kasrah. Ma ada al ismal ladzi la yansarif, kecuali isim yang tidak boleh ditanwin. Lah ini isim yang tidak boleh ditanwin ini bagian dari mana tadi? Dia adalah salah satu jenis dari isim mufrad dan salah satu jenis dari jamak taksir. Jamak muannats salim enggak ada. Ini jadi loh, ini dapat dari mana isim layang sorry pada katanya tadi enggak ikut grup. Yang ikut grup cuma isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim sama fi'il mudhari. Ini kok ada? Mamnu minas sharaf. Ya. Mamnu minas sharaf ini adalah salah satu jenis dari isim mufrad, karena isim mufrad itu umum, ada yang bisa ditanwin, ada yang enggak bisa. Jamak taksir juga umum, ada yang bisa ditanwin, ada yang enggak bisa. Nah, bagian yang enggak bisa ditanwin ini memiliki hukum berbeda ketika dalam i'rab khafat. Harus dikelompokkan gitu tadi. Satu grup di'rab dengan harokat, satu grup di'rab dengan huruf. Satu grup di'rab dengan harokat isinya empat. Tadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari. Lah ini isim mamnu minas sharaf ini mana? Kok enggak disebutkan? Dia adalah salah satu jenis isim mufrad dan jamak taksir. Kalau isim mufrad yang bisa ditanwin dan jamak taksir yang bisa ditanwin, enggak keluar berarti. Yang keluar dalam hukum kasrah, dalam hukum khafat ini cuma sebagian isim mufrad dan sebagian jamak taksir yang enggak kena tanwin itu. Jadi enggak semua. Ini yang melenceng, ini enggak semua. Hanya salah satu anggota dari isim mufrad dan jamak taksir, karena sebagiannya ada yang enggak boleh ditanwin. Jadi ini biar kita mudeng biar bisa gambar kayak apa sih anggota i'rab semuanya itu. Itu tadi. Ada empat, satu grup ada empat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari. Nah, isim mufrad itu juga memiliki banyak anggota. Jamak taksir juga memiliki banyak sekali contoh. Dari sekian banyak jamak taksir dan sekian banyak kata-kata mufrad, ada darinya yang namanya itu mamnu minas sharaf, alias enggak boleh kena tanwin. Nah, bagian itu tok, hanya segelintir anggota itu saja yang melenceng dalam masalah khafat, karena seharusnya semuanya di khafat pakai kasroh. Ini ada sedikit sekali yang di khafatnya justru malah pakai fathah. Wa antahfadha kulluha bil kasroh ma ada al ismal ladzi la yansarifu, kecuali isim yang enggak bisa disorof, yaitu anggota dari isim mufrad dan jamak taksir, biar enggak bingung. Fa inna yukhfadu bil fathah, maka dia itu justru malah dikhafat pakai fathah. Wa ma ada al fi'il al mudhari'a fa innahu la yadkhulu al khafat, dan juga selain fi'il mudhari', karena dia enggak bisa dikhafat. Nah ini ternyata sudah dikecualikan di sini. Nahwu marartu bi Zaidin war rijali wal muslimati wa ahmada. Lihat hukum khafat. Saya melewati Zaid dan orang banyak laki-laki dan para muslimat dan Ahmad. Lihat. Zaidin isim mufrad. Dia dijer pakai fathah, ikut dalam jalan yang lurus. Warijal wal muslimat juga. Melenceng satu bagian dari isim mufrad, yaitu Ahmad. Ahmad ini termasuk bagian dari isim mufrad. Tapi dia yang termasuk yang enggak boleh kena sorof. Maka wa ahmada, bukan wa ahmadi. Padahal di situ irobnya adalah khafad, karena ataf kepada khafad. Fakullun min zaid warijal wal muslimat mahfudun wa alamatu khafdi al-kasra ad-dhahira ala akhirih. Semuanya zaid, rijal dan muslimat mahfud, tanda khafdnya dengan kasra dhahira pada akhirannya. Wa Ahmad, Ahmad sendiri yang dia itu khafdnya malah pakai fathah mahfudun aidho. Dia sama-sama mahfud, bedanya alamatu khafdi al-fathah niyabatan lil kasra li'annahu ismun la yansarifu. Li'annahu ismun la yansarifu. Qala wa annal mudhari'a yujzamu bisukun. Hukum terakhir yaitu hukum jazm, karena i'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Kalau jazm ini enggak perlu semuanya karena sudah hilang semua ya. Tadi kan pertama anturfa'a kulluha, antun saba kulluha, antukhfadha kulluha. Sekarang enggak perlu kulluha kulluha karena yang ikut jazm cuma fi'il mudhari' saja. Tapi ada dari anggota fi'il mudhari' sama ini. Mu'tal akhir ini juga sama, salah satu anggota dari fi'il mudhari'. Sebagaimana mamnu' minas sharaf adalah salah satu anggota dari isim mufrad dan jamak taksir. Wa annal mudhari'a, hukum yang keempat yaitu jazm, dan ini hanya khusus pada fi'il mudhari', karena itu yang lain sudah enggak ikut. Yujzamu bisukun, semuanya fi'il mudhari' itu majzumnya dengan sukun. Yaitu fi'il mudhari' yang belum ketemu apa-apa. Malam yakun mu'talal akhiri, ma di situ masdariyah dorfiyah, artinya selama. Selama dia itu bukan berupa fi'il mudhari' yang huruf akhirannya berilah. Semua fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan apa-apa yang masih alami, jazmnya dengan sukun semuanya. Kecuali yang beberapa fi'il yang dia itu huruf akhirannya ada ilahnya. Nahwu lam yadrib zaidun, fayadrib fi'ilun mudhari'un majzumun bilam, wa alamatu jazmi as-sukun adh-dhahiru ala akhiri. Fa'in kana mu'talal akhiri, kalau seandainya dia itu termasuk jenis fi'il mudhari' yang berilah, berpenyakit huruf akhirnya, juzima bihadzi harfil ilah, maka dia dijazm. Tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illah ala khilafil asal, melenceng dari hukum asal. Nahwu lam yas'a zaidun, lam yas'a zaidun. Padahal kalau rafa yas'a zaidun, nasab lan yas'a zaidun, tapi ketika jazm maka dibuang huruf illahnya. Fa yas'a fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Maka yas'a adalah fi'il mudhari' majzum bilam. Wa alamatu jazmi hadfu harfil illah, tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Wa wal alif, yaitu yang dibuang adalah berupa alif niyabatan anis sukun, sebagai ganti dari sukun, karena apa yang lain fi'il mudhari' itu harusnya dijazm pakai sukun. Wal fathatu, dan fathah yang ada pada a allati qablaha dalilun alaiha, dia sebagai bukti bahwasanya yang terbuang adalah alif, karena ada fathah. Kalau yang kalau kasrah berarti yang terbuang itu ya. Kalau wawu berarti, kalau doma berarti yang terbuang itu wawu. Lam yas'a, lam yad'u, lam yakdi, gitu. Selesai kita dari grup yang di'irab dengan harokat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari', beserta keadaan-keadaan yang keluar dari hukum asal tadi. Qala al-mu'rabatu bil huruf, sekarang kita gantian ke giliran grup yang di'irab pakai huruf. Ada 4 juga, yaitu musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah dan af'alul khamsah. Qala wal ladzi yurabu bil huruf arba'atu anwa, dan yang diirab dengan huruf ada 4, at-tathniyatu wa jamul mudzakkari salimu wal asmaul khamsah wal af'alul khamsah. Wa huwa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Qala fa amma at-tathniyatu fatrfa'u bil alif, hukum sekarang hukum musanna. Maka dia itu dirafa pakai alif. Watun sabu watukhfadu bilya. Kalau ini, kalau irob huruf ini enggak ada hukum asal, enggak ada hukum gantian. Karena ini semua sudah ganti, gantian semua, paham? Tadi kan ada kan hukum asal kan gitu. Ini enggak ada hukum asal karena ini semua sudah gantian semua. Karena dia irob pakai huruf itu semuanya sudah gantian dari asal semua. Famatahniyatu fatrufau bil alif adapun mutanna, maka dia itu makanya sudah enggak perlu digrup-grupkan lagi ini. Karena semuanya sudah menyabang sendiri-sendiri. Musanna punya irob dewe-dewe, jamak mudzakkar salih punya irob sendiri, asmaul khamsah punya irob sendiri, af'alul khamsah punya irob sendiri. Kalau grup harokat tadi masih rukun. Kalau ini sudah sendiri-sendiri. Maka musanna itu di rafa'nya pakai alif, nasab dan khafatnya pakai ya. Cuma punya dua saja. Dua tanda saja. Nasab dan khafatnya pakai ya. Wa amma jamul mudzakkar salim, sama ini juga punya dua tanda. Rafa'nya dengan wawu. Jadi jamak mudzakkar salim itu dengan musanna itu sebenarnya sama, beda ketika rafa' saja. Beda ketika rafa', musanna rafa'nya pakai alif, jamak mudzakkar salim pakai wawu. Nasab dan jirnya sama. Wadun wayunsabu wayukhadu bil ya, nasab dan khafatnya sama dengan musanna. Bedanya cuma di rafa' to. Musanna rafa'nya pakai alif, jamak mudzakkar salim rafa'nya pakai wawu. Wa amal asmaul khamsah, adapun asmaul khamsah, maka ini yang paling komplit. Faturfa'u bil wawu, rafa'nya pakai wawu, wa tunsabu bil alif, nasabnya dengan alif, wa tukhfadu bil ya, khafatnya pakai ya. Paling komplit ini, punya semua. Ketika rafa' punya, ketika nasab punya, ketika jar punya. Wa amal af'alul khamsah, adapun af'alul khamsah, fi'il yang lima, maka cuma punya dua tanda. Rafa'nya faturfa'u bin nun, rafa'nya dengan subutun nun, watun sabu watu jazamu bihadziha, dan dinasabkan dan dijazamkan dengan membuang nun. Qala syari akul al-qismul ladhi yurabu bil huruf al-arba'ati wahiyal alif wal waw wal ya wan nunu arba'atu asya. Bagian yang atau grup yang diirab dengan huruf yang empat, karena tanda huruf itu cuma empat yang bisa ngirab, alif, wawu, ya, dan nun. Gak ada lam, gak ada fa. Yaitu alif, wawu, ya, dan nun. Itu ada empat juga, empat macam. Al-awwal al-musanna, yang pertama musanna. Wa hukmu an yurfa bil alif, hukumnya dia itu dirofa dengan alif. Niabatan anid doma, karena gantian dari doma. Karena doma itu tanda asal bagi rofa. Wa yunsaba wa yujarra bil ya, dan dinasab dan dijar dengan ya. Al-maftuhi ma qablaha, al-maksuri ma ba'daha. Ini ya-nya musanna itu kalau mau ngirob gitu. Ya-nya musanna itu di fathah sebelumnya dan di kasroh sesudahnya. Niabatan anil fathah di wal kasroh sebagai gantian dari fathah dan kasroh. Nahwu ja'as sadiqoni, telah datang dua orang teman. Waraitu sadiqoini wa marartu bis sadiqoini. Akan yang kedua, jamul mudzakkar salim, jamul mudzakkar salim. Wa hukmu, hukumnya an yurfa bil wawi niabatan anid dhamma, dirafa dengan wawu sebagai ganti dari dhamma. Wa yunsaba wa yujarra bil ya'i al maksuri ma qabla al maftuhi ma badaha. Nasab dan jarnya pakai ya, tapi beda dengan ya'nya musanna. Kalau ya'nya musanna di fathah sebelumnya, di kasrah sesudahnya. Kalau ya'nya jamak mudzakkar salim, di kasrah sebelumnya, di fathah sesudahnya. Kebalikannya. Niabatan anil fathah wal kasrah nahwu ja'a zaiduna wa ra'aitu zaidina wa marartu bi zaidina. Atsalitsu al asmaul khamsah, yang ketiga asmaul khamsah. Wa hukmuha an turfa bil waw, hukumnya dirafa dengan wawu. Niabatan anid dhamma, karena dhamma adalah tanda asal bagi rafa. Wa tunsabu bil alif, dinasab dengan alif. Niabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah, karena fathah adalah tanda asal nasab. Wa tujarra bil ya, dan dijar dengan ya. Niabatan anil kasrah, karena kasrah adalah tanda asal bagi jar. Nahwu ja'a abuka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Ar-rabi', yang keempat, al af'alul khamsah. Wa hukmuha an turfa'a bi tsubutin nun, rafa'nya af'alul khamsah itu bi tsubutin nun, dengan tetapnya nun sebagai ganti dari dhamma. Niabatan anid dhamma wa tunsaba wa tujzama bi hadziha, dinasab dan dijazam dengan membuang nun. Niabatan anil fathati was sukun, gantian dari fathah dan sukun. Maka salah kalau sampean baca, kalau atau ngomong fi'il mudhari majzum kok masih ditandai dengan salam. Enggak boleh. Lam yakumani salah kalau gitu. Lam yakumani atau lan takumani salah. Harus dibuang nun, nunnya sebagai tanda bahwasanya itu majzum atau mansub. Wadun sabo watu jama bihadzia. Nahwu az-zaidan yakumani walan yakuma walan yaku walam yakuma. Qala wal hasilu mimma taqaddam, ringkasan dari yang telah terdahulu, anna alamatil irabi 14 alamatan. Bahwasanya tanda-tanda irab seluruhnya adalah berjumlah 14 tanda. 14 ini khobar, tapi dia mabni karena susunan belasan. Bilangan 13 sampai 19 semuanya mabni dengan fathah, arba asyro, salah tata asyro, arba asyro, khomsata asyar, itu. Ini memiliki hukum sendiri, kapan dibaca asyrota, kapan dibaca asyaro, kapan dibaca arba ata asyaro, ini memiliki hukum sendiri, nanti ada rinciannya insya Allah. Jadi, arba asyrota, itu dijadikan satu kata ya, dijadikan satu kata. Karena itu bukan dua kata, karena itu bukan dua kata, 14, bukan kok 4 dan 11, bukan. Ya 14, gitu loh, makanya dijadikan satu kata. Fi mahalli rafa sebagai khobar dari alamat, sebagai khobar inna. Minha arba'atu usulin, dari 14 tadi ada 4, yaitu adalah usul yang asli. Yaitu dhammah, fathah, kasroh, sama sukun. Wa yadhammatu li rafa, dhamma untuk rafa, wal fathatu lin nasab, wal kasratu lil jal, lil jar, was sukun lil jazm. Wa asyratu, ini wa asyratu. Ataf ka arba'atu, wa asyratu furu'in, dan 10 cabang. Naibatun. Naibatun. Dia itu na'at ke asyrah. Naibatun an hadhil usul, yaitu mengganti dari usul yang tadi, yang 4 tadi. 10 semuanya adalah cadangan, cadangan dari yang 4 tadi. Cadangannya dhamma, cadangannya fathah, cadangannya kasroh, cadangannya sukun. Ini semua sudah kita lewati, cuma ini dibagi di bolak-balik tok. Salahun tanah tanu buanid dhamma, 3 mengganti dhamma, karena total semuanya 4. Jadi tinggal 3. Total semua tanda rofa itu 4, dhamma, kemudian wawu, kemudian alif, kemudian nun. Berarti yang gantian 3, gitu loh. Salah tuntanu buanit dhamma, ada 3 yang mengganti dhamma, karena totalnya 4. Sama dhamma. Wayal wawu wal alif wan nun as-sabitah. Yaitu sebutu nun maksudnya, wan nun as-sabitatu. Wa arba'un anil fathah, dan 4 mengganti fathah, karena total tanda nasab semuanya ada 5 dengan fathah. Berarti yang asli 1, yang gantian 4, gitu loh. Wa al alif wal kasra wal ya wan nun wal mahdhufatu wa nata wa natani anil kasra. Sekarang tanda khafat totalnya semua ada 3. Berarti yang gantian 2, 1 asli, 2 gantian, gitu loh. Wa natani anil kasra. Wa huma ya wal fathah wa wahidatun anis sukun, karena tanda jazm cuma 2, berarti satunya asli, satunya gantian. Makanya wa wahidatun, cuma 1 yang gantian dari sukun, wa yal hadzaf, yaitu membuang, baik membuang huruf illah atau membuang nun. Wa qad taqaddama tafsilu dhalika kullihi, dan telah terdahulu perincian yang demikian itu seluruhnya. Ini kulli sebagai taukid ke dhalika, bukan tafsil. Ma'alam sila beserta contoh-contohnya. Walhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah, dan segala puji bagi Allah yang dengannya semua amalan-amalan soleh menjadi sempurna. Alhamdulillah. Ini insyaallah af'al al-af'al. Berapa ini? Diambil atau enggak ini? Sudah ada apa belum? Nah, ini ditangguhkan aja sampai insyaallah hari Sabtu, karena besok umat minta libur. Maka insyaallah dilanjut pada hari Sabtu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.